سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 165 beriman kepada Al-Haut atau telaga, yaitu sebagaimana di bait di pernyataan Ibnu Abi Daud yang beliau menyatakan walatunkiron jahlan nakiron wa munkaron walal hauda wal mizana innaka tunsahu, dan jangan pula engkau ingkari haud, telaga, mizan. Innaka tunsahu, sesungguhnya engkau sedang dinasehati. Sini benar ya? Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Al-haud huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan haud di sini adalah telaga, ini adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawatarat al-ahaditsu. Sesungguhnya telah mutawatir hadis-hadis terkait tentang al-haud, telaga ini. Memang tidak ada dari Al-Qur'an. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an mengenai telaga. Namun kalau dari hadis itu mutawatir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haudan, bahwa Nabi memiliki telaga sallallahu alaihi wasallam. Tuluhu syahrun, yang panjangnya sebulan perjalanan, kata para ulama sebulan perjalanan naik unta. Wa arduhu syahrun, luasnya lebarnya sebulan perjalanan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Kizanuhu adadu nujumi sama, cangkir-cangkirnya atau alat untuk meminumnya, embernya atau cangkirnya, itu sejumlah bintang di langit. Enggak perlu khawatir, enggak kebagian. Ya, enggak perlu khawatir. Nah, kemudian wa taridu alaihi ummatuh. Ya. Maka umat beliau, umat Nabi datang ke mendatanginya. Mendatangi telaga tersebut. Yasrabuna minhu, minum dari air tersebut. Wa yudadu anhu kullu mubtadi'in. Namun setiap ahli bid'ah diusir dari telaga tersebut. Diusir. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, anna ba'dun nas yudadu an hadal haudi. Bahwa sebagian orang akan diusir dari telaga tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, ashabi, ashabi, itu sahabatku, sahabatku, umatku, umatku. Wa yuqalulah, maka dikatakan pada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat mereka sepeninggalmu. Mereka membuat kebid'ahan. Ya, dan mereka adalah murtad. Wa kullu murtaddin, dan setiap orang-orang yang murtad. Fal murtaddu yuzadu anhu, maka orang yang murtad diusir dari telaga tersebut. Wala yaridu ala ar-rasuli sallam, dan mereka pun tidak mendatangi Rasulullah sallam. Wa idza sa'ala anhum sallallahu sallam limadha ruddu, maka ketika wa idza sa'ala anhum sallallahu sallam, maka ketika Nabi sallam bertanya kenapa mereka ditolak untuk datang, ruddu, ditolak, diusir, yuqalulah, maka dijawablah, dikatakan kepada Nabi, in li annahum mazalu murtaddina ala aqabihim, karena mereka murtad, senantiasa murtad, ya, ala aqabihim, ya, kemurtadan itu di atas, ya, aqabihim, ya, punduk-punduk atau punduk-punduk mereka. Wafis sanfis tani, maka di Ya, bagian yang kedua yuqal fa innaka la tadri ma da ahdatsu ba'dak. Karena engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Ya. Maka dibawa oleh para ulama hadis ini bahwasanya mereka ialah yang murtad. Ya, dari Islam, setelah mereka Islam maka mereka murtad. Namun ajaibnya ya, ajaibnya ini, ini hadis ini mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ajaibnya, Rafidah itu menolak hadis-hadis Nabi yang dibawakan oleh para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh puluhan para sahabat. Ya, oleh puluhan para sahabat. Ajaibnya Rafidah giliran hadis ini menerima, kemudian mereka takwil, kata mereka, "Oh, itu yang murtad adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi itu yang ditolak siapa? Sahabat Nabi. Ajaib enggak? Ajaib, ajaib. Ini aneh bin ajaib. Padahal sahabatlah yang meriwayatkan, mereka sendiri menolak riwayat sahabat. Giliran hadis ini diterima untuk nyerang sahabat. Allahul musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kenapa para sahabat dituduh? Para sahabat enggak pernah merubah-rubah agama ini. Mereka lah Rafidah yang merubah-rubah. Merubah Al-Quran, mereka rubah-rubah syariat. Ya Allah Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, fa minhum man qada najah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Mereka para sahabat tidak menunggu, tidak mengganti sedikit pun agama ini. Yang mengganti, yang merubah-rubah agama ini, ya Rafidah itu sendiri. Ya, kemudian kata Syekh, fa kullu man ahdatsa bid'atan min fiddin. Maka setiap orang yang mengada-ngadakan kebid'ahan dalam agama, kal Mu'tazilah wal Khawarij. Semisal kalangan Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Ini pernah kita bahas di sini waktu bulan Ramadan dalam kajian tematik apa itu Rafidah, apa itu Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, wasa'ir ta'ifi ad-dalati, dan segala kelompok-kelompok yang sesat, alladzina ahdatsu fid-din, yang mereka mengada-ngadakan dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari agama ini, harriyu ayyudadu, mereka lah yang paling pantas untuk diusir, anil haudi yaumal qiyamah, dari telaganya Nabi pada hari kiamat. Wa yuzadu anhu kullu mubtadi'in, maka setiap ahli bid'ah diusir dari telaga tersebut. Wa kullu murtadin an dinih, dan setiap orang yang murtad dari agama Islam. Wa la yariduhu illa ahlul iman, dan tidak ada yang mendatangi telaga tersebut kecuali orang-orang yang beriman. As-sabituna 'alal iman, orang yang kokoh di atas keimanan. As-sadiqu fid-dunya wa matu 'alaiha, yang mereka jujur dalam keimanan mereka di dunia dan mereka mati alaih di atas keimanan tersebut. Wa haula'i yaridunal haudha, mereka itulah yang mendatangi telaganya Nabi. Wa yashrabuna minhu syurbatan, dan mereka minum dari telaga Nabi dengan sekali minum saja. La yadma'una ba'daha abada, mereka tidak akan kehausan lagi setelah minum itu selama-lamanya. Hadza huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah haud atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama menjelaskan haud telaganya Nabi itu bersumber dari sungai Al-Kautsar. Ya, sungai Al-Kautsar yang Allah Ta'ala berfirman, inna atainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan pada engkau Al-Kautsar. Kata Nabi, apa itu Al-Kautsar? Nahrun fil jannah, yaitu sungai di surga. Yang itulah menjadi sumber mata air bagi telaganya Nabi. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Yang airnya lebih jernih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Masya Allah. Semoga Allah karuniakan kita semua meminum ya, telah air di Al-Haud. Cuman masalahnya, kita diterima apa enggak oleh Nabi? Nah, maka tunggu endingnya sampai mati. Kalau sekarang zahirnya nam salafi wahabi hakadah. Matinya gimana? Allahu musta'an. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu bil khawatim. Amal itu dilihat endingnya, akhirnya. Kita enggak tahu akhir amal kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Nauzubillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal, sedikit lagi mau mati dia masuk surga nih bentar lagi nih. Tetapi didahului oleh catatan takdir dia di Lauhul Mahfuz. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Kita mohon pada Allah keselamatannya. Falladzi tamassaka bisunnati rasuli bidunya fid dunya. Maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, wa amila biha dan mengamalkannya, yaridu ala haudhihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, maka dia akan mendatangi haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa yashrabu minhu, dia minum dari situ. Walladzi a'rada 'ani sunnah, namun orang yang berpaling dari sunnah, wa batada'a al bid'ata dan membuat kebid'ahan, awirtadda 'an dinih atau murtad dari agamanya, fa innahu yusrafu wa yutradu 'anil haudhi, maka dialah yang dipalingkan dan diusir dari telaga. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa asyaddu ma yakunu hajatan ilal ma, padahal dia sangat butuh air pada saat itu. Haus, haus. Setelah didekatkan matahari satu mil, ya, dibanjiri tubuhnya oleh keringat, dia haus, butuh air. Ada telaga Nabi, ternyata ditolak karena membuat kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selesai, sekarang masuk kita ke mizan. Maka diantara keimanan kepada hari akhir, ialah mengimani mizan, yaitu timbangan yang ditegakkan pada hari kiamat kelak. Dan beriman kepada mizan adalah bagian beriman kepada hari akhir. Qaulun Nadhim rahimahullah ta'ala, maka perkataan Ibn Abi Daud An-Nadhim, wal mizan huwa mizanun hakiki lahu kifatan. Mizan, timbangan di sini timbangan hakiki, bukan majazi. Ini diingkari oleh Mu'tazilah dan segelompok ahlu bid'ah. Oh, itu enggak ada timbangan di akhirat, timbangan-timbangan kayak gitu. Itu cuman majas, kata mereka. Lahu kifatan, memiliki dua timbangan. Tuda'ul hasanatu fi kifatin, wasayyatu fi kifatin. Maka kebaikan diletakkan di satu timbangan, dan keburukan-keburukan diletakkan di satu timbangan yang lain. Ini ada neraca, sisi kiri, sisi kanan diletakkan kebaikan dan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, yaitu timbangan amal kebaikannya ringan, ya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Di jahannam mereka kekal, waliyadzubillah. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man sakulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan amalnya itu berat, fahuwa fi'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, namun barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hamiyah, hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ya'ni mawazina amalih, yaitu timbangan amal kebaikannya. Fa tudau hasanatuhu fi kifatin wa sayi'atuhu fi kifatin, maka kebaikannya diletakkan di satu timbangan, satu neraca, keburukannya di neraca yang lainnya. Fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu, maka ya di mana dari di antara keduanya itu yang paling unggul, yang paling mengungguli, yang paling berat, maka dia akan mendapatkan jazaahu, balasannya, ya, bimujibi dzalik, sesuai dengan hal-hal atau faktor yang mengharuskan hal tersebut, min rujhanil hasanati, apakah itu ya, beratnya keburukan, au rujhanis sayiat, atau ya, berat, lebih berat keburukan. Alhamdulillah. يحرقكم الله ويصلح بالكم. هذا من عدل الله لا يظلم أحدا. Maka ini adalah di antara bentuk keadilan Allah. Allah tidak mendzalimi siapapun. Bal yujazi al-insana bi amalih. Nah, bahkan Allah ya membalas manusia sesuai dengan amalnya. Wa huwa mizanun hakiki. Inilah mizan hakiki. Wal Mu'tazilah yaqulun innahu mizanun ghairu haqiqi. Sedangkan Mu'tazilah menyatakan, oh itu bukan mizan timbangan kayak kita nimbang gitu, enggak ada itu, kata mereka. Kita imani aja dia punya kifatan. Ya. Punya dua daun timbangan. Kayak apanya? Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, nanti ada orang yang dibukakan lembaran catatan amal keburukan dia sejauh mata memandang. Bayangin, satu orang lembaran keburukan catatan amal dia panjangnya sejauh mata memandang. Ditimbang berarti timbangannya, ya, timbangan ya, bukan timbangan buat ngukur berat sapi atau kerbau. Lebih dari itu. Kayak apa Allah wa'alam? Tidak ada yang pernah lihat. Imani aja ini beriman dia kepada yang gaib. Ya, imani aja. Ini beriman kepada yang gaib. Imani aja. Nah, Mu'tazilah akal-akalan. Mereka itu kan rasionalis. Kata mereka, "Oh, enggak masuk akal. Kalau begitu apa? Itu bukan timbangan hakiki. Innama ma'nahu iqamatul adl." Itu maknanya cuman Allah menegakkan keadilan. Timbangan-timbangan kayak gitu tak ada itu, kata mereka. Mu'tazilah. Fahuwa mizanun ma'nawi, ma'nahu al-adl bainal ibad. Kata mereka itu timbangan ma'nawi. Itu maknanya adalah al-adlu bainal ibad. Itu maknanya cuma keadilan di antara para hamba. Laisa lahum dalilun illa uquluhum. Mereka enggak punya dalil yang menyatakan bahwasanya definisi mizan itu adalah seperti yang mereka katakan, enggak punya dalil kecuali akal-akal mereka aja. Fahum yungkirunahu liannahum lam yarau al-mizan. Mereka mengingkarinya karena mereka tidak pernah melihat mizan. Wahum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman pada yang ghaib. Wa hadhihi afatul i'timadi 'alal uqul. Inilah penyakit kalau bersandar kepada akal. Li'annal mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlih. Karena seorang mukmin dia tidak bersandar kepada akalnya. Wal aqlu dalilun. Akal memang dalil. Akal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun. Ya. Lakin la yakunu huwa kullu syai'. Namun akal itu bukanlah segala-galanya. Hunaka asya'u la yudrikuha al-aqlu. Banyak perkara hal yang akal tidak mampu menjangkaunya. Fal umuru al-mughayyabah la yudrikuha al-aqlu. Perkara-perkara yang gaib tidak mampu dijangkau oleh akal. Gara-gara enggak pernah melihat mizan, mereka mengingkari. Sedangkan mereka punya akal, mereka sendiri enggak pernah melihat wujud akal tersebut. Mereka punya roh, mereka sendiri enggak pernah melihat roh mereka bentuknya kayak apa. Apakah dia berupa zat yang abstrak atau gimana, wahai Mu'tazilah? Enggak bisa melihat. Kalau diyakini Anda punya akal, punya. Pernah lihat akal Anda kayak apa? Anda bedah otak Anda, kepala Anda, otak Anda dibedah, lihat akalnya itu ada di mana? Gak bisa mereka melihat. Mereka meyakini mereka punya akal? Naam. Namun pada perkara yang Allah kabarkan, Rasul kabarkan, yang tidak pernah mereka lihat, langsung mereka mengingkari. Mu'tazilah, rasionalis, aqlaniyun, tukang main akal. Kemudian kata Syekh, fala tuhakkimu aqlaka fiha. Maka janganlah Anda menjadikan hakim akal Anda pada permasalahan ini. innama yu'tamadu fiha 'ala ad-dalil fahasbu. Namun yang dijadikan sandaran pada masalah ini adalah ad-dalil, maka cukup itu aja. Fahada wajhu inkarihim lahu, maka inilah sisi pengingkaran mereka terkait mizan. Wa 'ala madhhabihim al-batili, dan juga berdasarkan mazhab mereka yang batil, annal ladzi la yushahidunah wa la yarawnahu annahum yunkirunah, bahwa yang mereka tidak pernah saksikan, mereka tidak pernah lihat, maka mereka mengingkarinya. Au yu'awwilunahu bighairi ma'nahu, atau mereka palingkan takwil, tahrif, palingkan ke makna yang lain tanpa selain makna tersebut. Padahal yang dimaksud mizan adalah mizan hakiki. Lahu kifatan, punya dua daun timbangan. Wujudnya seperti apa? Allah wa'alam. Ini adalah bagian dari beriman kepada yang gaib. Kemudian, wahum la yungkiruna labdol mizan. Kemudian mereka mu'tazilah, mereka sendiri tidak mengingkari lafad mizan. Mereka enggak ingkari. Kenapa? Liannahu waroda fil Qur'an. Karena lafad mizan itu sendiri terdapat di Al-Quran. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idinil haqq, dan timbangan pada hari tersebut adalah hak. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kaanu biayatina yadhlimun, dan barang siapa yang ringan amal kebaikannya timbangannya, maka mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri terhadap bima kaanu biayatina yadhlimun, ya itu karena mereka dahulu zalim terhadap ayat-ayat kami. Dan juga firman Allah, fa amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya di mizannya, mawazinu timbangan-timbangannya, maka dia berada di kehidupan yang radiyah, memuaskan. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, namun barang siapa yang ringan timbal amal kebajikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Fala yunkirun lafdal mawazin, mereka mu'tazilah tidak mengingkari lafad dari mizan timbangan, lakin yufassirunaha, namun mereka mentafsirkannya, wa yuharrifunaha, mentakwilnya, mentahrifnya, memalingkan ke makna yang lain, an maknaha, dari makna sebenarnya. Kama huwa haluhum, sebagaimana inilah kondisi mereka, masa'ir nusus, inilah kondisi mereka, sikap mereka terhadap seluruh nas-nas, ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Yuharrifunaha an ma'naha as-sahihi, mereka memalingkannya dari maknanya yang benar. Amma ahlul haq, adapun ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha, mereka mengimaninya berdasarkan hakikatnya. Mizan-mizan, timbangan-timbangan, apa beratnya bagi kita untuk mengimani apa yang Allah telah firmankan, Rasul sabdakan. Adapun masalah kita enggak pernah melihat, bukan masalah. Masalahnya adalah kita terlalu bertumpu kepada akal-akal kita. Itu masalah. Itu masalah. Dan akal dijadikan oleh Allah untuk menerima dalil, bukan untuk mencerna dalil, ngotak-ngotak. Ada beberapa dalil yang enggak mampu kita cerna pakai akal kita. Ya. Bisa dipahami sini. Pada perkara fikih, kita diperintahkan untuk mencerna dengan akal kita. Namun pada perkara yang gaib, ini perkara akidah, terima saja. Masuk akal? Masuk. Kok Mu'tazilah gak masuk akal? Akal mereka yang rusak. Akal mereka yang rusak. Mereka akalnya terbatas, mau menjangkau sesuatu yang di luar kemampuan. Gak usah bicara mizan yang belum terjadi. Yang ada aja terjadi sekarang. Mereka punya roh di jasad mereka. Mereka punya akal di kalbu mereka, di kalbu. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya kalbu, namun mereka tidak mampu memikirkan. Oke lah, mereka bukan kalbu, di otak. Di otak. Nah, sekarang akal Anda di mana? Di otak Anda, di sebelah mananya? Biar kita solder. Biar kita tambal. Yang mana? Enggak mampu. Melihat enggak. Mereka yakini mereka punya akal? Naam. Mereka yakini mereka punya roh? Naam. Kenapa? Kan mereka enggak bisa melihat roh, akal mereka percaya sekarang. Mereka belum pernah melihat mizan. Ya, mereka belum pernah melihat mizan, haud, mereka ingkari. Nah, ini tentunya akalnya yang bermasalah. Wa yaqinuna kaifiyataha ila Allah jalla wa ala. Dan ahlus sunnati wal jamaah menyerahkan bagaimana bentuk kaifiyah mizan tersebut kepada Allah. Enggak boleh kita tentukan dalam satu bentuk tertentu. Oh, mizan Allah kayak gini nih, kayak timbangan cabe di pasar, la ilaha illallah. Kayak timbangan daging, la ilaha illallah. Enggak boleh. Dapat kabar dari mana? Allah enggak ngasih tahu, Rasul enggak ngasih tahu, ya sudah terima aja. Terima aja. Ya, barakallahu fikum. Kita terima maknanya, bentuknya kita serahkan pada Allah. Ya. Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat Allah. Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Menetapkan maknanya dan menyerahkan bentuknya itu kepada Allah. Jangan menyerahkan semuanya kepada Allah seperti kaum mufawidah. Ya, mizan kayak apa? Allah alam. Enggak tahu. Kayak mizan timbangan enggak tahu, Allah alam. Loh, ini mufawidah. Kayak orang ditanya Ar-Rahman wa alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars, Allah alam, enggak tahu. Mufawidah ini. Terus ditetapkan maknanya, Allah beristiwa di atas ars. Iya, Allah beristiwa di atas ars. Bahkan para ulama salaf dahulu memberikan konsekuensi. Siapa yang mengingkari Allah tidak di atas ars, konsekuensi berat, lawazimnya berat. Nanti akan datang penyebutan insya Allah. Tapi bagaimana? Kita serahkan pada Allah. Sebagaimana perkataan Imam Malik mengenai istiwa, ketika beliau ditanya istiwa alal ars, al istiwa wa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu diketahui secara bahasa Arab. Istawa yastawi muta'adi dengan huruf ala. Maknanya tinggi, di atas, naik. Bagaimana bentuknya? Majhul, tidak diketahui. Ayolah. Mengimaninya wajib, bertanya tentangnya. Bagaimana? Bid'ah. Maka bertanya, gimana sih timbangan di akhirat? Bid'ah. Mengimaninya wajib, maknanya diketahui, bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Tadi telah disebutkan ada seorang yang catatan amal keburukannya sejauh mata memandang. Timbangannya kayak apa tuh? Enggak bisa dicerna oleh kepala kita. Ya, bisa dipahami sini Pak Eko. Kalau sudah paham sini, maka sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bait ke-30. Qala wa qul yukhrijuna al-azim wa qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdausi. Alan nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamilis sayli idja'a yatunfahu. Kata Imam Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala, beliau di sini ini permasalahan tentang khurujul muwahidin minan nar, keluarnya orang-orang yang bertauhid dari neraka karena mereka telah diponis masuk neraka. Beliau menyatakan wa qul yukhrijullahul azim, katakanlah Allah al azim, Allah yang maha azim, maha agung, mengeluarkan bifadlihi dengan karunia-Nya minan nari dari neraka. Allah keluarkan ajasadan, jasad-jasad, tubuh-tubuh, minal fahmi yang telah menjadi arang, tutrahu kemudian dilempar, telah menjadi arang karena dibakar di neraka. Tutrahu, kemudian jasad-jasad yang telah menjadi arang tersebut dilempar, ala nahri fil firdausi, ke sungai surga Firdaus, tahya bima'ihi, kemudian jasad-jasad tersebut hidup kembali dengan air yang di sungai Firdaus tersebut. Kahabbiha hamili sayil, seperti biji hamili yang dibawa oleh sayil, yang dibawa banjir. Ija'a yadfahu, ketika dia datang maka yadfahu, ya dia pun meluap, tumbuh. Baik. Sudah bisa dipahami sini? Jadi di sini pembahasan tentang orang yang masuk neraka dari kalangan ahlul iman, dia tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini berbeda dengan tiga kelompok bid'ah sesat. Yang pertama Murji'ah. Ini paling sesatnya. Lebih jahat, lebih sesat daripada Khawarij. Murji'ah yang menyatakan bahwasanya orang kalau sudah beriman maka dia bermaksiat, bikin dosa, tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Ini Murji'ah. Nah, Khawarij kebalikannya, beserta Mu'tazilah. Khawarij menyatakan pelaku dosa besar yang sudah diancam dengan neraka gak bakal bisa balik lagi ke surga, maka dia kekal selama-lamanya. Dan Khawarij memvonis pelaku dosa besar di dunia kafir. Kelompok ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar di dunia tidak seperti Khawarij, tidak seperti Murji'ah. Kalau Murji'ah menyatakan dia tetap iman, imannya gak kurang, kalau Khawarij dia kafir di dunia, di akhirat Khawarij vonis apa? Neraka. Kekal? Nah. Kalau Mu'tazilah, oh enggak, di dunia dia fil manzilah baina manzilah, teh. Di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, keadaan antara mukmin dan kafir. Ini di dunia. Tapi di akhirat sama kayak Khawarij, neraka kekal selama-lamanya. Kalau Murji'ah, oh enggak, surga. Di dunia mukminnya sempurna. Ahli sunnah wal jamaah datang dengan pembahasan yang dari dahulu sebelum ahli bid'ah itu muncul, yaitu pelaku dosa besar di dunia dinamakan orang yang bermaksiat, pelaku dosa besar, kurang imannya, karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di akhirat diserahkan kepada Allah, tahta masyiat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah azab, Allah azab, tapi tidak mengekalkan. Kalau Allah ampuni dengan rahmat dan karunia-Nya. Bisa dipahami sini? Sudah ngerti? Nah, baru kita baca. Ini penting ini ya. Hadhihi mas'alatul usati minal muwahidin. Ini adalah permasalahan. Ya, permasalahan orang yang usati, usati jamak dari al-asi, jamak dari al-asi pelaku maksiat. Permasalahan pelaku maksiat dari kalangan muwahidin, orang yang bertauhid. Alladzina indahum kabairu, yang mereka memiliki dosa besar. Lakinna haduna syirki, namun dosa besar itu bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Karena kalau sudah kesyirikan tertutup peluang masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik pada Allah maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Tertutup peluang diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dosa syirik. Ya. Fa haula'i yu'tabaruna am mu'minina muwahhidin. Maka merekalah yang dianggap sebagai mukminin, muwahhidin, orang yang bertauhid. Lakinna imani imanahum wa tauhidahum nakhisun, namun iman dan tauhid mereka kurang. Fa innahum la yakhrujuna minal Islam, namun mereka tidak keluar dari Islam, tidak pernah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Gak pernah melakukan pembatal keislaman. Berdosa? Iya. Maksiat? Iya. Tapi gak pernah melakukan pembatal keislaman. Tidak pernah berbuat syirik. Ya, tidak pernah mengolok-ngolok. Tidak pernah menentang poligami. Bukan bagian dari Islam. Itu pembatal keislaman. Ya. Kalau dia nentang gitu, ya, pembatal keislaman. Maka kalau belum bisa nerima, udah diem aja. Gak usah gaya-gaya. Hukum Allah ditentang. Gak mampu dicerna akal. Gimana bisa bersikap adil? Otak dia yang gak mampu dicerna. Yang bermasalah. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga berlaku buat para ummahat. Udah ngaji sekalipun. Ya. Udah ngaji biasanya seperti ini. Gak ngerti. Jangan sampai benci. Jangan sampai benci. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai apa yang Allah turunkan. Wa ahbata amalahum. Maka Allah akan hapuskan, gugurkan amalan-amalan mereka. Terima. Masalah ya, masih kurang sok, silakan. Yang lain silakan, jangan asal suami saya. Saya terima tahajud, silakan. Asal jangan suami saya. Asal jangan Abul Hasan. Siapa sih Abul Hasan? Qalat Ummul Hasan. Tahajud zaujat masyru'ah. Tafaddalu al-ikhwa. Asal jangan suami saya. Kayak gitu ya. Ya, ini bahaya ya. Syekh bin Baz menyatakan juga demikian. Orang yang benci ta'adud murtad. Murtad. Murtad. Orang yang membenci ta'adud. Karena ta'adud Allah turunkan. Terlepas hukumnya sunnah atau mubah, pokoknya Allah turunkan. Dibenci. Ini bahayanya. Tafadhal. Ya, kita kemudian lanjut lagi. Mana lagi tadi? Lakinna imanahum wa tauhidahum naqisun. Fa innahum yakhrujun la yakhrujuna minal Islam. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Mereka tidak keluar dari Islam. Ini berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, tadi ya sudah dipahami ya. Kalau Khawarij menyatakan di dunia mereka kafir, di akhirat mereka kekal. Kalau Mu'tazilah di dunia mereka apa? Fil manzilah baina manzilatain. Di satu keadaan, satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir. Tapi di akhirat kekal. Ini bancinya Khawarij adalah Mu'tazilah. Kalau Khawarij, oh, gentle. Ya. Gentle apa tuh? Gentle. Kafir. Kalau Mu'tazilah, ya. Oh, sebentar. Anda tidak mukmin, tidak kafir. Anda di antara tengah-tengah. Wow. Ini apa ini? Nah, Mu'tazilah. Fahum tahtal masyiah. Maka mereka pelaku dosa besar yang beriman, yang tidak pernah melakukan pembatal keislaman namun masuk neraka, melakukan dosa besar, mereka di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafara lahum, kalau Allah kehendaki Allah ampuni mereka, walam yu'adzibhum, maka Allah tidak akan mengadab mereka. Memangnya ada begitu pelaku dosa besar? Ada. Ya, Allah panggil pelaku dosa besar. Bahkan Allah bersepi-sepi. Allah sodorkan segala macam catatan dosa dia ke hadapan dia. Orang lain gak ada yang tahu. Dan Allah membuat dia mengaku, akhirnya pun dia mengakui. Maka dia pun patah hati. Bakal hancur, merasa bakal masuk neraka. Namun Allah tegaskan, sebagaimana di dunia ditutupi dosa-dosanya, di akhirat Allah ampuni dan dia masuk surga. Ada yang kayak begitu? Ada. Tapi ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah azab, ya Allah azab. Jangan ngarep juga, oh saya ntar yang kayak gitu aja deh. Yang bikin dosa di dunia, ntar kan di akhirat dapat kayak gitu. Loh, enak aja. Di akhirat sudah dijelaskan, nanti ada orang yang dibakar di neraka. Mau yang kayak gitu aja. Harusnya yang mana? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab gitu. Tanpa hisab, tanpa azab. Gak apa-apa deh diadab, enak aja. Emangnya adab di neraka sama kayak adab di sini? Masih ingat kisah Abu Thalib masuk neraka yang paling ringan adabnya, karena pembelaan dia terhadap Nabi. Ngeri, baru masuk pakai telompah, kepalanya mendidih, itu neraka yang ringan. Ya, jangan ngayal ya, saya gitu aja deh. Bikin dosa di akhirat diampuni. Wah, Allahul Musta'an. Wadakhulu jannata min awwali dahlatin. Nah, mereka setelah Allah ampuni, mereka masuk surga fi min awwali dahlah, yaitu di awal waktu, langsung. Insya'allahu azabahum. Namun kalau Allah kehendaki, Allah azab mereka. Li'annahum la yukhalladun, lakinnahum la yukhalladun finnar. Namun mereka tidak dikekalkan di neraka. Kama yukhalladul kufaru wal musyrikun, sebagaimana orang-orang kafir dan musyrikin itu dikekalkan di neraka. Orang kafir itu siapa sih? Orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, semuanya mereka kafir. Musyrik itu siapa sih? Musyrik itu yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu musyrik namanya. Ya, bisa dipahami di sini. Jangan dipahami musyrik itu khusus penganut paganisme, penganut penyembah pohon, penganut agama Shinto, nyembah matahari, Konghucu, nyembah roh halus. Musyrik itu yang nyembah Allah tapi juga nyembah pada yang lain. Ini yang memahami musyrik itu ialah yang nyembah selain Allah, ini berarti enggak belajar tauhid. Baca buku-buku tauhid uluhiyah. Musyrik itu siapa? Yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Makanya musyrikin Quraisy dinamakan musyrikun. Mereka beribadah pada Allah, mereka haji, mereka berdoa pada Allah. Abu Jahal di perang Badar, doa pada Allah. Doa pada Allah, bukan doa pada Lata, Mana, Uzza, Uzza Manat, Huban, bukan. Doa pada Allah supaya Muhammad dihancurkan. Mereka berdoa pada Allah. Ya. Kalau mereka di tengah lautan, mukhlisina lahuddin. Terombang-ambing dengan ombak badai di lautan, mereka berdoa pada Allah dengan ikhlas. Ini musyrikin, beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada yang lain. Jadi kalau ada yang memahami siapa musyrik, Yahudi, Nasrani, belum paham tauhid. Belum paham tauhid. Musyrik itu yang beribadah pada Allah juga beribadah pada yang lain. Ya, siapa musyrik? Mereka itu yang beribadah pada Allah juga ngasih larung saji. Musyrikun. Beribadah pada berbuat kesyirikan. Ya. Mereka beribadah pada Allah juga nyembah muja-muja, pesugihan, memberikan ibadah kepada setan-setan, memberikan tumbal, menyembelih-nyembelih, ibadah bukan nyembelih. Entah baligoy rilah fakot asroh. Dakola rojulun fidjat, dakola jannata rojulun fidubabin, wadakola naro rojulun fidubabin. Apa enggak kurang, enggak paham hadis-hadis kayak ayat-ayat kayak gitu. Ya. Yeah. Fasholli rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Ini adalah tauhid, akidah, ibadah, menyembelih, menyembelih, memberikan sesaji. Kepada lalat aja bisa masuk neraka, apalagi ngasih kopi, ngasih dupa, ngasih menyan, ngasih telur, pakai rokok lagi. Allahumma musta'an. Ya, telurnya telur asin lagi dari Brebes. Itu jinnya biasa nongkrong di warteg apa ya? Allah musta'an. Sedekah laut. Mau ngapain? Laut gak butuh, di dasar laut banyak makanan. Laut udah kenyang di situ. Ikan tongkol di lautan, ikan tuna di lautan, ikan lumba-lumba di lautan. Dikasih hasil bumi, mana doyan? Dikasih telur, ngapain? Mau diceplok di mana? Ya, itu kan mereka beralibi, oh enggak, kita ini kan cuma berterima kasih. Lautan kita telah ambil kekayaannya, sekarang gantian. Bodoh kuadrat, alasan begitu aja gak diterima akal, nalar, logika anak kecil siapapun. Orang yang paling idiot sekalipun menolak asumsi demikian. Mana ada kepala sapi, kepala kerbau dilempar ke laut. Kalau mau sedekah ke orang miskin, tetangga dia mungkin ada yang lebih membutuhkan. Kalau alibi dia, apalagi melanggar hukum internasional tentang kelautan. Ya. Itu asumsi dia aja, pura-pura, padahal memang beribadah. Orang hikmat kok, hikmat gak? Khusyuk gak? Khusyuk, mau ngapain hikmat khusyuk? Katanya mau ngasih makan ikan, ya udah lempar aja, woi, lempar nih, kayak begitu. Kenapa khusyuk pakai baju resmi, ya, pakai gonggong begitu lagi, khidmat penuh dengan ritual yang khusyuk-khusyuan, ibadah, sesembahan ini. Ya. Barakallahu fikum. Ngasih alat aja masuk neraka. Ya. Untuk diberikan sebagai sesaji bagi selain Allah. Ya. Waliyadu billah. Mana lagi tadi? Itu ya musyrikun. Jadi siapa ini musyrikun yang Allah sebutkan? Innaladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu musyrikun yang beribadah pada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Wa innama yukhrajuna minan nar ba'da ta'dibihim. Namun mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka diadab. Imma bi syafa'ati syafi'in, dikeluarkan dari nerakanya itu gimana? Entah itu dengan syafaat orang yang memberikan syafaat, yaitu Rasulullah SAW kan dikasih syafaat. Wa imma bintihai adabihim, atau dengan karena selesainya masa adab mereka. Ya, adab di akhirat di neraka itu bisa kurang dengan adab kubur di dunia. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Bahwa azab kubur di kuburan, azab kubur entah itu di kuburan, di laut, pokoknya alam barzakh. Ya. Azab kubur itu akan mengurangi azab neraka. Ya. Azab kubur akan mengurangi azab neraka. Orang yang diazab akan mengurangi durasi dia diazab di akhirat. Ternyata dosanya banyak sekali. Jadi awal dia mati masuk kuburan sampai tegaknya hari kiamat misalkan 1000 tahun, dia diazab terus, belum lunas dosanya, diazab terus sampai tegak hari kiamat, dimasukin neraka diazab lagi, belum lunas. Tapi ternyata dosanya bukan syirik, dia akan keluar dari neraka. Bisa dipahami sih? Ya, jadi azab kubur itu mengurangi durasi pengurangan azab di neraka. Ya, atau mungkin ada orang yang diazab di kubur, lama diazab. Ya, lama diazab kubur, kemudian tegak hari kiamat. Ya, tegak hari kiamat, tentunya ini yang diazab kubur orang yang beriman ya. Orang kafir enggak ada kayak begitu. Dia diazab terus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Dan di akhirat diazab lagi. Nah, orang mukmin diazab kubur sampai selesai dosanya. Ya, kalau dia beriman, nah, sampai nanti dihitung sudah selesai masa hukumannya, bisa jadi dia di akhirat sudah lunas di kuburan. Ini yang dikatakan oleh para ulama. ya, yang dikatakan oleh para ulama. Adab kubur dapat meringankan adab di akhirat, adab di neraka. Yukhrijuna minan nari qat'an, maka mereka akan keluar dari neraka secara pasti. Ini orang yang keluar dari neraka ini dinamakan dalam hadis sebagai jahannamiyun, yaitu yang menamakan adalah penduduk surga. Ya, kata Nabi SAW, yakhrujuna qaumun minan nar ba'da massahum minha saf'un. Ya, akan keluar dari suatu kaum dari neraka setelah mereka masuk neraka, fayadkhuluna al-jannata faysammihim ahlul jannati al-jahannamiyin. Maka mereka masuk surga dan ahlu surga menamakan mereka al-jahannamiyin, alumni jahannam. Namun mereka masih enggak redo, ada bekas-bekasnya. Ya Rab, adzhib anna hadzal ism. Hilangkan bekas-bekas ini. Karena mereka jadi arang. Jadi arang ditaruh di sungai Firdaus, hidup lagi. Tapi masih ada bekas, Allah hilangkan bekas-bekasnya. Dan mereka masuk surga kekal selama-lamanya. Poligami di surga. Minimal berapa istrinya? Dua bidadari. Baik, kok di surga aja ya? Kalau di dunia enggak bisa, di surga. Kalau masuk insyaallah ya. Kenapa sih Anwar tahu-tahu? Senang banget ya di sana. Ya, baik, berikutnya. Ya Mas Hairul ya. An-naru yadkhuluha al-kafir wal musyrik, maka orang kafir dan orang musyrik memasuki neraka. Wa qad yadkhuluha al-mu'minu wal-muwahhidu al-muwahhidu bidunubih. Namun terkadang orang yang beriman yang bertauhid juga masuk neraka karena dosa-dosanya. Lakinnal kafir wal musyrika, namun orang kafir dan orang musyrik yukhalladani fin-nar. Mereka dikekalkan di neraka. Wa ammal muwahhidul mu'min fala yukhalladu fiha idza dakhalaha. Adapun orang yang bertauhid, orang beriman, kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan dikekalkan di neraka jika dia memasukinya. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Ini berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Tambahin satu lagi, murji'ah. Karena murjiah meyakini pelaku dosa besar tidak memberikan efek di dunia. Ya. Sementara ahli sunnah wal jamaah menyatakan orang yang pelaku dosa besar namanya al-asi, pelaku maksiat. Di dunia berefek pada penamaan label status. Di akhirat juga bisa berefek, namun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Al-khawarij yaquluna murtaqibul kabirati. Khawarij menyatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, kafirun kharijun minal millah, kafir keluar dari Islam. Wa idza mata wa lam yatub fa huwa kharijun mukhalladun finnari mislul kuffar. Apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka dia kekal dikekalkan di neraka seperti orang-orang kafir. Wal mu'tazilatu yaqulun, sedangkan mu'tazilah mereka berpendapat, yakhruju minal imani wa la yadkhulu fil kufr. Ini di dunia, ya. Ini di dunia orang pelaku dosa besar, dia keluar dari keimanan namun tidak sampai masuk ke dalam kekafiran. Aneh ajaib mu'tazilah. Statusnya apa tuh? Fahuwa fi manzilatin bainal manzilatain. Maka dia di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun binnar. Tapi kalau dia mati belum bertobat, dia juga di neraka kekal sama kayak khawarij. Wa kilal madhhabaini batilun wa dallun mukhalifun lil adillah. Kedua mazhab tersebut batil, sesat, menyelisih dalil-dalil. Fa innallaha jalla wa ala yaqul, Allah taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah disekutukan, Allah tidak mengampuni, namun Allah mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha. sekehendak Allah, tahta masyiah. Wa jaa fil hadis, dan datang dalam sebuah hadis, intaliq, pergilah. Faman kana fi qalbihi adana adana adana min misqalat habbatin min habbati khardalin min imanin fa akhrijhu minan nar. Pergilah, maka barang siapa yang di kalbunya lebih sedikit, sedikit, lebih sedikit dari sebesar biji sawi keimanan, maka keluarkanlah dia dari neraka. Iman yang paling sedikit. Kenapa sedikit imannya? Apakah dia melakukan kesyirikan? Tidak, imannya tetap ada. Sedikit imannya karena dosa dia. Karena dosa, maksiat mengurangi iman. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini al-iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang hingga mengikis imannya sedikit-sedikit, bahkan lebih sedikit dari biji sawi. Bukan artinya dia berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, enggak ada lagi iman. Imannya kelar, game over iman. Imannya habis, hilang. Kalau dia berbuat kekufuran. Mana lagi tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa dzalika adabul iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Wa yukhraju wa qad ihtariqa wa sara fahman. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang telah terbakar di neraka dan dia telah menjadi fahman. Arang gosong. Fayudha'u fi nahrin min anharil jannati, maka diletakkanlah dia di sebuah sungai dari sungai-sungai surga. Fayanbutu jasaduhu, maka jasadnya pun tumbuh. Tadinya sudah jadi arang. Kama yanbutul usbu, sebagaimana rumput itu tumbuh. Summa yadkhulul jannata, kemudian dia pun masuk. Summa yadkhulu al jannata, kemudian dia dimasukkan ke surga. Wa qawlun Nadhim rahimahullah ta'ala, dan pernyataan An-Nadhim ibn Abi Dawud rahimahullah, min al-fahmi al-faham, apa maksudnya itu dari faham jamr arang, ay tatafahamu ajasaduhum, yakni jasad-jasad mereka telah menjadi gosong, telah menjadi arang. Min al-adab, karena adab. Fayu'iduhullahu jalla wa ala tilkal ajasada, maka Allah mengembalikan jasad tersebut. Wa yu'idu fiha al-hayata, dan Allah mengembalikan kepada jasad tersebut kehidupan. Summa yadkhuluhum al-jannata, kemudian Allah memasukkan mereka ke surga. Wa qawlu, dan pernyataan Imam Abi Dawud, ala nahri, mereka dilemparkan ke sungai, di sungai di Firdaus. Tahya bima'ihi, maka jasad-jasad mereka pun hidup dengan air yang mengalir di sungai Firdaus tersebut. Firdaus, al-Firdaus huwa a'lal jannah, itulah surga tertinggi. Kalau minta Firdaus surga, minta surga Firdaus, kata Nabi, karena Firdaus adalah a'lal jannah. Jangan minta setengah-setengah, ya Allah saya surga yang paling sedikit, yang paling bawah gak apa-apa deh ya Allah. Jangan kayak gitu ya, harapan mesti setinggi langit, lebih dari itu. Ya. Wawasatul jannah, dan Firdaus adalah di tengah-tengah surga. Wa yajri minhu hadan nahru, nah sungai ini mengalir dari Firdaus. Wa qauluh kahabbil hamil sayri idja'a yadfahu, sebagaimana biji yang dibawa banjir, ketika banjir datang maka dia pun tumbuh meluap. Kama jaa fil hadis as sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih, hatta idza kanu fahman, yang disebutkan sehingga mereka menjadi penduduk neraka ini menjadi arang. Udina bi syafa'ah, maka mereka diizinkan untuk diberikan syafaat. Faji abihim dabaira, maka didatangkan kepada mereka dabair, sekelompok orang dabair, sekelompok orang jamaah yang enggak lebih itu berjumlah 10 orang atau lebih. Fabussu ala anharil jannah, maka mereka pun disebar ke sungai-sungai surga. Summa qila ya ahlal jannah afidu alaihim, Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, berikanlah air, tuangkanlah air kepada mereka, kepada arang-arang ini. Fayan butun, diberikan air, mereka pun akhirnya tumbuh. Nabatal habbah, seperti tumbuhnya biji-bijian. Takunu fi hamidis sayil, yang dibawa oleh air banjir. Dabair, apa itu dabair? Yani jamaat. Ya, dabair yang disebutkan dalam hadis, maka didatangkan ke sungai-sungai surga tadi, dabaira dabaira, sekelompok orang itu jamaat, sekelompok orang yang muhtarok muhtarokin, yang mereka dalam keadaan terbakar. Fayulqauna, maka mereka pun dilemparkan finnaharin min aha min anharil jannah, mereka dilemparkan ke sungai-sungai surga. Yusamma nahrul hayati, sungai tersebut dinamakan sungai kehidupan. Fayahyauna kama yahya alhabbu, maka mereka pun hidup sebagaimana biji-bijian itu hidup. Alladhi yahmilu sayil, yang dibawa oleh banjir. Fasayilu idha jara fil adwiyati, maka banjir apabila dia melewati audiyah, yaitu wadi, lembah. Yahmilu ma'ahul badhura, maka dia akan membawa benih. Fayat rahuha, maka dia pun akan menetap fil ard, atau dia akan menetap di tanah. Fayan butu, maka dia pun akan tumbuh. Kadarika yutrahu fil nah fil hayati, demikian pula akhirnya mereka dilemparkan di sungai kehidupan. Fatan butu ajsamuhum, maka tumbuhlah jasad-jasad mereka. Summa ba'da dzalika yadkhuluna aljannah, kemudian setelah itu mereka masuk surga. Wa qauluka habbil hamim, perkataan an-nazim seperti biji yang dibawa, yakni al-habbu alladhi yahmiluhu as-sayyid, itu biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Yaftahu, yang meluap. Alaihi summa yastakirru fil ard, yang meluap karena banjir tadi, kemudian dia menjadi kokoh di tanah. Summa yanbutu, biji-bijian tadi dibawa banjir, dia nancep di tanah, kokoh di tanah. Summa yanbutu, kemudian dia tumbuh. Uyusbihu syajaran ahya, kemudian dia menjadi pohon yang hidup. Seperti itu permisalannya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mau bertanya? Tafadhalu. Silakan ya.